إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kaum muslimin jamaah kajian malam Selasa Masjid Cokokarian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah, amal soleh, talabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bicara membahas tentang ayat-ayat seputar hukum keluarga dan hukum perceraian. Dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-231 dari surat Al-Baqarah. Atau ayat ke-230 dan 231. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-230, fa in talaqaha fala tahilul lahu. Maka jika sang suami menceraikannya, berarti cerai yang ketiga. Fala tahilul lahu, setelah dua kali cerai, yang dua kali cerai telah dibahas di ayat sebelumnya. Fa in talaqaha, jika dia menceraikannya kembali setelah dua kali cerai, berarti ini cerai yang ketiga. Fala tahilul lahu, maka tidaklah halal perempuan tersebut bagi si laki-laki mimba'du, setelah cerai yang ketiga, hatta sehingga tangkiha zaujan ghairahu, sehingga perempuan tersebut menikah dengan suami atau laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, jika suami yang kedua ternyata pada akhirnya menceraikan perempuan itu, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, suami dan istri, atau kemudian laki-laki dan perempuan, suami dan istri, istri dan suami yang pertama, ayata roja'a, untuk rujuk, untuk balen. Indonna, jika keduanya punya sangkaan kuat, ayukima hududallahi, bisa menegakkan aturan-aturan Allah. Watilka hududullahi, dan itulah aturan-aturan Allah, yubayyinuha, Allah jelaskan, liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu. Wa idza talaqtumun nisaa, dan jika kalian menceraikan istri, fabalaghna ajalahunna, maka mereka sampai mereka telah sampai pada batas akhir masa iddahnya, fa'amsikuhunna bima'rufin, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, aw sarrihuhunna bima'rufin, atau lepaslah juga dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna, janganlah kalian pertahankan istrimu dengan merujuk si istri, diraran, untuk menyusahkan dia, lita'tadu, sehingga kalian bertindak melampaui batas. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut, menceraikan istrinya ketika masa iddah hampir habis, dia rujuk dengan bukan tujuan untuk betul-betul kembali membangun rumah tangga sebagaimana mestinya, maka siapa yang melakukan hal ini, faqad dzalama nafsahu, maka dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwan, janganlah kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Wadhkur, dan ingatlah nikmat Allah alaikum, nikmat Allah atas kalian, wa ma anzala alaikum, dan apa yang Allah turunkan pada kalian, minal kitab wal hikmah, berupa Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah yaitu hadis, yaitu kumbihi, Allah nasihati kalian dengannya, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim, bahasanya Allah maha kuasa, atau Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Penjelasan dari Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala di kitab tafsir beliau, Taisir Karimi Rahman, fi tafsir Kalamil Manan, untuk ayat ini, dua ayat ini beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, jika si suami menceraikan istrinya, yaitu cerai yang ketiga, maka wanita tersebut tidaklah halal untuk si laki-laki mimba itu setelah cerai yang ketiga sampai dia nikah dengan suami dan laki-laki yang lain. Nikahan sahihan, dan syaratnya nikahnya adalah nikah yang sah. Ya, kalau nikahnya adalah nikah yang tidak sah, maka belum bisa jadi alat untuk balen. Misalnya nikah yang kedua dengan laki-laki yang kedua, ternyata laki-laki yang kedua itu saudaranya persusuan. Saudaranya persusuan. Nikah, hubungan suami istri, namun ternyata setelah setahun ketahuan, ternyata suami yang kedua itu saudara persusuan dengan si perempuan. Sahkah nikahnya? Bukan nikah yang sah. Maka kemudian mau tidak mau, karena saudara persusuan dan itu mahram, dipisah, bubar, dibubarkan hubungan di antara keduanya. Nah, apakah dengan bubar ini bisa jadi alasan untuk balik ke suami yang pertama? Jawabannya tidak bisa. Karena nikah yang kedua bukanlah nikah yang sah. Disyaratkan nikah yang kedua yang kemudian bisa menjadi alasan untuk balen ke suami yang pertama haruslah nikah yang sah. Kemudian wayata'uha, dan telah terjadi hubungan suami istri. Kalau cuma akad nikah sah, nanti tidak terjadi hubungan suami istri dan cerai, atau kemudian suaminya meninggal, belum sempat hubungan suami istri, maka belum bisa balen ke suami yang pertama. Li'anna nikah syar'i, karena nikah syar'i tidaklah disebut nikah syar'i kecuali nikah yang sah. Dan di dalam nikah yang sah tersebut terdapat akad dan hubungan suami istri. Wa hadza bil ittifaq, dan ini satu hal yang disepakati oleh ulama. Ulama sepakat syarat untuk bisa balen ke suami yang pertama adalah akad nikah yang sah dengan laki-laki yang kedua. Di sana adalah adanya nikah yang sah dengan suami yang kedua, dan di sana terdapat akad dan hubungan suami istri. Wa istarat, dan disyaratkan dannya nikah yang kedua adalah nikah karena memang cinta, nikah memang karena ingin menikah. Fa in qasada bihi, jika suami yang kedua itu punya maksud agar menghalalkan perempuan ini untuk kembali kepada suami yang pertama, maka itu bukan nikah dan tidak menyebabkan dia bisa halal kepada suami yang pertama. Ya, maka, dan ini pendapat jumhur, pendapat jumhur ulama, nikahnya harus nikah rohbah, nikah karena memang minat. Ya, kalau kemudian nikahnya niatnya adalah kasihan, karena supaya perempuan ini bisa balik kepada suami yang pertama, maka yang benar sebagaimana pendapat jumhur ulama, ini bukanlah nikah, ini zina. Ini zina, sehingga meskipun terjadi akad nikah yang secara zahir itu sah, secara negara itu sah, secara zahir akad juga sah, terjadi hubungan suami istri kemudian cerai, tetap belum bisa balik ke suami yang pertama dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan jika niatnya adalah niat tahlil, menghalalkan perempuan ini kepada suami untuk bisa balik kepada suami yang pertama, maka ini nikah yang tidak sah dan ini adalah zina. Kemudian demikian juga tidaklah bermanfaat jika yang terjadi adalah qat'u sayyid, adalah disetubuhi oleh tuan pemiliknya karena dia bukan suami. Ya, maka jika ini adalah perempuan yang statusnya dia budak, perempuan statusnya budak, dia nikah kemudian sampai cerai 3 kali dengan suami yang pertama, dan setelah cerai 3 kali kemudian dia disetubuhi oleh tuannya, maka ini tidak bisa menjadi sebab boleh balik kepada suami yang pertama. Harus disetubuhi oleh suami. Fa idza tazawwaja atsani, jika kemudian perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang kedua dan nikahnya nikah karena rahiban minat, karena cinta, kemudian terjadi hubungan suami istri, kemudian terjadi perceraian, maka kemudian setelah cerai tentu masih ada masa iddah, dan masa iddah berakhir tidak dirujuk oleh suami yang kedua sampai masa iddah berakhir, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, suami yang pertama dan si perempuan, ayat taraja'a, jika balen, jika kembali. Tentu balennya, kembalinya itu tidak dengan model rujuk yang cukup dengan ucapan saya rujuk kamu, namun yujadida akadan jadidan bainahuma, namun perlu ada keduanya memperbarui akad nikah baru, maka ada lamaran baru, akad nikah baru, mahar baru, dan jangan lupa walimah baru. Kemudian di sini Allah mengatakan rujuk di sini atau kembali di sini Allah kaitkan kepada keduanya, maka tidaklah mengapa atas keduanya jika keduanya kembali. Maka karena jika keduanya kembali, maka ini menunjukkan bahasanya kembali berhubungan suami istri tersebut menimbang kerelaan dua belah pihak. Berarti itu akad nikah. Karena rujuk yang betul-betul rujuk secara istilah, ya, rujuk secara istilah itu tidak melihat ridho istri. Tidak melihat ridho istri, cukup melihat keinginan suami. Suami mengatakan saya rujuk, maka rujuk sah meskipun istri tidak ridho. Nah, kalau kemudian di sini ayat yang mengatakan ayat roja'a keduanya rujuk. Ayat roja'a keduanya rujuk, maka rujuk dinisbatkan kepada keduanya. Berarti ini saling ridho. Kalau ini saling ridho berarti akad nikah. Akad nikah baru dan bukan rujuk. Namun disyaratkan dalam kembali ini hendaknya keduanya punya sangkaan kuat, ayuki mahududallah, akan menegakkan aturan-aturan Allah. Artinya masing-masing dari keduanya akan melaksanakan dan menunaikan hak partnernya. Dan hal tersebut terjadi manakala keduanya menyesali model pergaulan interaksi suami istri yang telah berlalu, yang itu menyebabkan terjadinya perceraian. Kemudian keduanya bertekad untuk menggantinya dengan pergaulan yang baik. Maka dalam kondisi ini fala junaha alaihima, jika ada tekad dan keinginan semacam ini tidak ada dosa atas keduanya jika mereka kembali, dalam pengertian akad nikah lagi. Maka mafhum yang bisa kita simpulkan, mafhum kebalikan dari ayat ini, bahasanya jika keduanya tidak punya sangkaan kuat bisa menegakkan aturan-aturan Allah dalam hubungan suami istri, artinya ada sangkaan kuat pada diri keduanya bahwasannya kondisi masa silam itu akan tetap eksis, model pergaulan yang kemarin-kemarin itu tetap seperti itu, bahasanya pergaulan yang jelek itu tidak hilang, maka ada dosa atas keduanya jika keduanya akad nikah. Lianna jami'al umur, kan dalam semua perkara, jika dalam perkara tersebut manusianya tidaklah menegakkan aturan Allah dan menempuh jalan ketaatan dalam masalah tersebut, maka tidaklah halal seorang itu melangkah maju untuk melakukannya. Maka dalam ayat ini terdapat dalil, terdapat indikator bahasanya yang bagi lil insan, sepatutnya seorang jika dia ingin memasuki satu perkara, terutama jika itu adalah berbau kekuasaan, baik kekuasaan kecil-kecilan, kepala kantor, kepala sekolah atau yang lain, ataupun perkara kekuasaan yang besar, maka hendaklah dia lihat dirinya. Maka jika dia lihat dirinya punya kemampuan untuk hal tersebut dan yakin dengannya, maka silakan dia maju, dan jika tidak, maka hendaklah dia ahjama, hendaknya dia mundur. Walamma, dan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum yang penting ini, Allah katakan inilah batasan-batasan Allah, inilah syariat-syariat yang Allah tetapkan, Allah jelaskan dan Allah jelaskan. Yubayyinu haliqaumi ya'lamun, Allah jelaskan untuk orang-orang yang tahu. Karena merekalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari hukum-hukum ini dan memberi manfaat kepada orang lain. Maka dalam ayat ini terdapat fadilah, keistimewaan orang yang memiliki ilmu. Mereka memiliki keutamaan mala yakhfa, yang sangat jelas. Karena Allah jadikan bahasanya penjelasan Allah terhadap syariat itu khusus tertuju kepada orang yang berilmu. Dan bahasanya mereka orang-orang yang berilmu itulah orang yang dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga dalam ayat ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah cinta dan senang jika hamba-hambanya mengetahui aturan-aturan yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan mempelajarinya. Kemudian di ayat selanjutnya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan jika kalian mencerai istri, dan ini cerainya cerai roja'i, talak roja'i, talak yang masih bisa kembali, karena itu baru cerai yang pertama atau yang kedua, fabalagna ajalahunna, maka mereka sampai batas akhir masa idahnya, yaitu hampir berakhir masa idahnya, maka suami punya dua pilihan. Masa idahnya hampir berakhir, boleh jadi tinggal seminggu atau kurang dari itu, maka berdasarkan kebiasaan, maka dia akan haid lagi kurang lebih seminggu lagi. Maka di sini, di waktu semacam ini, seorang suami punya dua pilihan. Pilihannya, tahan istrimu dengan cara yang bijak, artinya rujuk. Rujuk istrimu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, pergaulilah dengan baik. Ausarihuna bima'ruf, atau lepas, biarkan, jangan dirujuk sampai masa idah berakhir, baik-baik. Artinya boleh jadi kalian rujuk istri kalian dengan niat melaksanakan dan menunaikan hak istri, atau kalian biarkan tanpa dirujuk dan tanpa disakiti. Oleh karena itu Allah katakan di lanjutannya ayat, janganlah kalian menahan mereka untuk menyusahkan mereka, menimpakan mudarat pada mereka. Lita'tadu, sehingga jadilah kalian orang yang zalim dalam perbuatan kalian. Kalian melampaui batas dari batas yang halal menuju batas yang haram. Batas yang halal adalah menahan istri, yaitu merujuk dengan cara yang baik. Batas yang haram adalah merujuk namun dengan niat menyusahkannya. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan hal ini, siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Walau kana al-haqqu ya'udu lil makhluq, meskipun hak itu kembali kepada makhluk, kepada manusianya, meskipun memang dia punya hak untuk merujuk, fadar a'itun ala man arada ad-dirar, maka bahaya itu kembali kepada orang yang ingin mendzalimi orang lain. Maka siapa yang mendzalimi orang lain, maka sebenarnya bahaya dari kezaliman itu kembali kepada si orang yang zalim. Walatattakhidu ayatillahi huzwa, janganlah kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan. Penjelasannya, tatkala Allah menjelaskan batasan-batasannya dengan sejelas-jelasnya, dan tentu maksud dari adanya penjelasan adalah ilmu dan amal, kemudian berhenti dalam batasan-batasan Allah dan tidak melanggarnya, karena Allah tidaklah menurunkan aturan ini main-main, bahkan Allah turunkan dengan benar dan dengan keseriusan, maka Allah larang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan oloan atau bahan mainan. Apa yang dimaksud menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan? Yaitu at-tajarru 'alaiha, lancang terhadap ayat-ayat Allah dan tidak mau taat terhadap kewajiban yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Maka contoh mempermainkan ayat-ayat Allah adalah bermaksud menyusahkan istri fil imsak, saat merujuk istri, namun niatnya cuma untuk menyusahkannya karena nanti mau dicerai lagi, dia cuma ingin mempermainkannya. Maka ini bentuk mempermainkan ayat-ayat Allah, dengan memberikan madarat kepada istri yang dicerai dengan menahannya atau memisahkannya. Bentuk yang lain dari menjadikan ayat Allah sebagai mainan adalah bolak-balik talak. Demikian juga termasuk menjadikan ayat Allah sebagai permainan adalah talak tiga diborong sekaligus. Karena maksud Allah dengan talak tiga itu ya nanti-nanti, sekarang satu dulu, tahun depan atau 5 tahun lagi baru jatuh cerai kedua, berikutnya lagi baru kemudian yang ketiga. Maksud Allah demikian. Nah, kalau ada orang yang tidak sabar, tiga langsung diborong sekaligus, maka itu meskipun sah sebagaimana pendapat jumhur ulama, sah sebagai tiga. Ya, namun ini di samping itu sah, namun ada sisi negatifnya, bahasanya perbuatan semacam ini adalah di antara bentuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Maunya Allah dengan talak tiga itu ngasih kesempatan orang untuk berpikir, dicerai satu-satu. Malah maksud Allah diselisihi. Maksud Allah diselisihi. Maka ini ada unsur mempermainkan ayat Allah. Maka termasuk mempermainkan ayat Allah adalah talak tiga diborong sekaligus, padahal Allah karena kasih sayangnya Allah jadikan talak itu satu demi satu sebagai bentuk kelembutan Allah dan bentuk sa'yan dan bentuk upaya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maslahat kepada makhluk. Dan cerai satu dan dipikir-pikir lagi akhirnya rujuk untuk maslahat anak-anak, maslahat keluarga besar dan seterusnya. Nah, kok malah diborong sekaligus. Nah, maka ini bentuk mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian secara umum. Dan mengingat nikmat Allah itu dengan lisan dalam bentuk memuji dan menyanjung Allah. Kemudian yang kedua dengan hati dalam bentuk mengakui kalau nikmat tersebut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat tersebut adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengingat Allah dengan mengingat nikmat dengan anggota badan dengan menggunakan nikmat untuk taat. Maka mengingat nikmat itu adalah istilah lain untuk mensyukuri nikmat. Maka istilah lain dari mensyukuri nikmat Allah adalah mengingat nikmat Allah. Itu sinonim. Mensyukuri nikmat Allah itu sama dengan dan sinonim dengan mensyukuri nikmat Allah sinonim dengan mengingat nikmat Allah. Oleh karena itu maka dan syukur atau mengingat nikmat Allah itu memiliki tiga rukun. Yang pertama adalah letaknya di lisan dengan bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atau kalimat yang lain yang merupakan derivatnya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban atau kalimat yang lain. Kemudian rukun yang kedua letaknya di hati, mengakui nikmat ini adalah nikmat. Maka orang yang tidak menganggap nikmat Allah sebagai nikmat, ya, maka tentu dia tidak bersyukur. Dan mengakui bahasanya nikmat Allah ini didapatkan karena semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak menyadari nikmat itu sebagai nikmat, tidak mungkin dia bersyukur. Karena dia menganggap biasa dan itu bukan nikmat. Ya, maka mana mungkin dia akan mensyukurinya. Orang itu bersyukur manakala menyadari nikmat itu adalah nikmat. Dan orang itu akan bersyukur pada Allah manakala menyadari bahwa nikmat yang dia dapatkan itu semata-mata karena kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, dan ingatlah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian manusia, Allah turunkan kepada kalian Al-Kitab wal Hikmah, Al-Qur'an dan hikmah, yaitu sunnah. Di sini Syekh Sa'di mengatakan yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah. Yang dua, dengan dua perkara ini Allah jelaskan kepada manusia jalan-jalan kebaikan. Dengan dua perkara ini Allah memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan. Demikian juga dengan dua hal ini, Al-Quran dan hadis, Allah jelaskan jalan-jalan kejelekan dan Allah ingatkan bahaya mengikuti jalan-jalan kejelekan. Dengan Al-Quran dan hadis, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan Allah menceritakan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang Allah tetapkan, peristiwa yang Allah berikan kepada kekasihnya dan para musuhnya. Semuanya Allah ceritakan dengan Al-Quran dan hadis. Wa 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, dengan Al-Quran dan hadis Allah ajari manusia berbagai hal pengetahuan yang dulu sebelumnya tidak diketahui oleh manusia. Maka dengan Al-Quran dan hadis, maka Allah mengajari manusia bagaimanakah istinja yang benar, kemudian menggunakan punya toilet dan istinja cebok yang benar, cebok yang bersih. Allah ajarkan kepada manusia yang sebelumnya manusia tidak tahu. Oleh karena itu ada tulisan yang menceritakan tentang bagaimanakah toilet, bagaimanakah orang barat itu mengenal toilet. Mereka enggak kenal toilet. Mereka enggak kenal toilet sebelumnya. Mereka kenal toilet lewat Islam. Ketika mereka kemudian melihat kaum muslimin, kemudian mereka melihat kaum muslimin di Spanyol, Andalus, barulah dan orang Eropa itu kenal toilet, kenal cebok, dan menganggap itu satu hal yang menjijikkan, satu hal yang kotor. Ada tulisan yang menceritakan sejarah toilet di barat. Tragis sekali ilmu manusia ketika tidak dibimbing dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang manusia mengira bahasanya itu bukanlah satu hal yang jelek, bukan satu hal yang najis. Maka orang barat dulu kemudian bekas ceboknya mereka simpan di bawah tempat tidurnya, dan mereka kemudian cebok itu dengan bonggol jagung yang dibuat lembut. Setelah itu kok ternyata masih tidak dibuang karena tidak dianggap najis, cuma ditumpuk di depan rumah. Akhirnya kemudian mereka bereksperimen untuk cari alat cebok ini dan itu, sampai akhirnya dianggap yang paling nyaman adalah cebok dengan leher angsa. Dengan leher angsa dikepit di antara dua itu, sehingga banyak angsa kemudian warnanya coklat-coklat atau macam-macam di jalan. Karena mereka enggak kenal istinja. Mereka enggak kenal istinja. Kemudian barulah kemudian mereka kenal istinja setelah bersentuhan dengan Islam. Setelah kemudian punya interaksi dengan kaum muslimin. Maka barulah mereka kenal istinja. Maka betul bahasanya, dengan Al-Quran dan hadis Allah ajari manusia ilmu yang tidak mereka ketahui. Ternyata manusia ketika dibiarkan tanpa petunjuk, petunjuk Islam, dibiarkan silakan berkreativitas untuk masalah istinja saja ngawur, kan? Ketika dibiarkan tanpa bimbingan, tanpa mereka mendapatkan bimbingan Quran dan Sunnah, maka mereka asal-asalan untuk istinja. Maka tidak bisa kemudian istinja dengan baik dan benar. Maka betul sekali bahasanya, Allah dengan Al-Quran dan Sunnah Allah mengajari manusia ilmu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Kemudian pendapat yang lain tentang hikmah Allah turunkan Al-Quran dan hikmah. Pendapat pertama, hikmah artinya sunnah atau hadis. Pendapat yang lain mengatakan hikmah adalah asrar syariah, rahasia-rahasia syariah, yaitu hikmah-hikmah dibalik diperintahkannya berbagai hal dan dilarangnya berbagai hal. Fal kitab fihi al-hukmu, maka dalam Al-Quran itu terdapat hukum. Wal hikmatu fiha, dan hikmah di dalam di dalamnya, bayanu hikmah wal hikmah fiha adalah bayanul hikmatullah fi awamiri, penjelasan tentang apa hikmah hikmah di balik perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Dan di sini disimpulkan oleh Sa'di wa kila maknayaini sahihun, baik tafsiran yang mengatakan hikmah itu artinya adalah sunnah atau hadis Nabi, dan tafsiran yang mengatakan bahasanya hikmah itu adalah pengetahuan terhadap hikmah-hikmah syariat, manfaat-manfaat berbagai macam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya adalah tafsiran yang tidak salah. Walihat, oleh karena itu lanjutannya ayat Allah katakan yaitukum bih, dengannya Allah memberikan nasihat kepada kalian. Allah memberikan nasihat kepada manusia dengan apa yang Allah turunkan pada manusia. Maka lanjutan ayat ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan hikmah adalah rahasia-rahasia syariat. Di anal mau'idzah, karena yang namanya mau'idzah, yang namanya nasihat adalah menjelaskan hukum sekaligus hikmahnya. Dengan bahasa yang lain, tarhib ditambah tarhib. Memotivasi, menyemangati plus menakut-nakuti. Maka dengan hukum maka hilanglah kebodohan. Wal hikmah ma tarhib, sedangkan hikmah jika ditambah dengan didorong-dorong maka akan menghasilkan semangat. Hikmah jika ditambah dengan ditakut-takuti akan menyebabkan rasa takut. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam semua urusan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim, rasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Falihat, oleh karena itu maka Allah jelaskan kepada kalian hukum-hukum ini bighoyatil itqan, secara sempurna, wal ihkam, dan sempurna. Walati, yang hukum-hukum tersebut berjalan bersama maslahat di setiap zaman dan tempat. Falal hamdu wal minnah, maka milik Allah dan jadi hak Allah segala pujian dan segala anugerah dan kenikmatan. Ya, kaum muslimin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, maka bisa kita di dua ayat ini kita jumpai di ayat yang ke-230 itu membahas tentang masalah rujuk kembali kepada suami pertama setelah terjadinya cerai tiga. Kemudian di ayat yang ke-231 ada dua bagian besar membahas tentang masalah adab, ketika adab yang hendaknya dimiliki oleh para suami ketika dia mencerai istrinya dengan cerai satu atau cerai yang kedua dan istrinya hampir selesai masa iddahnya. Lepaslah dengan cara yang baik atau dirujuk dengan niat untuk dipergauli dengan baik. Kemudian bagian yang terakhir adalah membahas tentang masalah ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tadi telah kita baca di uraian yang disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, bahasanya ketika terjadi cerai yang ketiga, setelah cerai ketiga kok menyesal, kok pengen balik lagi, kok pengen balik lagi, maka tidak bisa si perempuan ini balik pada suami yang pertama kecuali setelah memenuhi syarat, dan syaratnya adalah dia nikah dengan lelaki yang kedua, nikahnya nikah yang sah, dan itu adalah dengan artinya punya suami, kemudian terjadi hubungan suami istri, dan nikahnya adalah nikah karena cinta, bukan nikah rekayasa, namun nikah yang demikian tulusnya, bukan karena ingin menghalalkan si perempuan ini kepada lelaki yang pertama. Oleh karena jika keadaannya demikian, maka secara lahiriah tidak mungkin bisa kembali lagi. tidak mungkin bisa kembali lagi. Secara lahiriah tidak mungkin bisa kembali lagi. Karena nikahnya nikah memang karena cinta. Suami yang kedua ini karena memang cinta dengan istrinya yang merupakan seorang janda. Ya, memang betul-betul dan serius cinta. Malah kemudian, maka boleh jadi kemudian keluarganya jadi harmonis. Ya, maka secara sekilas bisa kita katakan kembali kepada suami yang pertama kalau memenuhi aturan syariat, satu hal yang mustahil. Dan itulah hukuman Allah untuk suami yang pertama. Ini hukuman Allah untuk suami yang pertama. Ini Allah sudah ngasih kekuasaan cerai itu di mulutmu, di lisanmu, kau pakai sembarangan. Setelah sudah habis kemudian menyesal, kangen, rindu. Nah, dan tidak ada untuk jalan untuk kangen dan rindu itu untuk terwujud kembali. Maka Allah hukum suami yang pertama dengan keteledorannya, kecerobohannya, dan seenaknya, sewenang-wenangnya. Dan normalnya harusnya perempuannya itu ya jengkel juga dengan suami yang pertama. Bolak-balik dicerai, bolak-balik ditalak. Namun anehnya ya dijumpai kemudian ternyata malah yang pengen balik itu malah yang perempuan. Padahal dia pihak yang terzalimi. Dia dicerai, bolak-balik dicerai. Harusnya jengkel. Wah, ini suami tidak urus ini. Suami zalim. Tak sedikit kasus kita jumpai, malah yang pengen balen itu si perempuannya. Si perempuannya. Dan itu biasanya karena pintarnya suami yang pertama untuk merayunya. Di antara faktornya. Maka secara zahir tidak bisa kembali. Satu hal yang sulit untuk kembali. Maka nanti ini artinya keluarga yang kedua ini, rumah tangga yang kedua, rumah tangga yang harmonis dibangun di atas cinta. Ini baru kemudian bisa balik ketika ternyata cinta ini kemudian berubah menjadi prahara. Dan prahara tidak bisa diselesaikan dengan baik, akhirnya jatuhlah talak dari suami yang kedua. Ya, kemudian tentu setelah jatuh talak pertama, ya, ada masa untuk berpikir masa idah. Kok gak kangen juga di masa idahnya? Ya, kok malah tambah benci? Ya. Akhirnya masa idah berakhir, kemudian tidak dirujuk. Baru setelah itu bisa kembali kepada suami yang pertama. Ya, namun kembalinya adalah kembali saling ridho. Ya, berarti bukan rujuk, namun akad nikah. Ya, dengan otomatis ada khitbah baru, ada akad baru, ada mahar baru, dan ada walimah baru. Ya. Maka walimah itu tidak identik harus nikah dengan nikah yang pertama. Boleh jadi nikah yang ketiga, itu juga ada syariat walimah. Maka boleh jadi nanti undangannya walimah pernikahan kami yang ketiga. Loh, ini suami istri yang pertama loh ya. Tapi realitanya itu ya akad nikah yang ketiga untuk si perempuannya misalnya. Ya, kemudian yang tidak boleh berkenaan dengan masalah ini, berkenaan dengan pernikahan yang kedua, yang tidak boleh dan yang menyebabkan itu berstatusnya zina adalah manakala suami yang kedua punya niat untuk tahlil. Punya niat untuk menghalalkan si perempuan ini agar bisa kembali kepada suami yang pertama. Adapun jika niat tahlil itu ada pada hati si perempuan, maka itu tidak masalah. Yang bermasalah, yang tidak boleh, niat tahlil, niat untuk menghalalkan itu ada pada hati si suami yang kedua. Kalau niat tahlil, niat untuk menghalalkan itu ada di hati si perempuan, itu tidak masalah. Tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Kenapa? Ya, karena talak di tangan si suami. Karena talak di tangan si suami. Maka tidak masalah. Maka artinya ketika kemudian perempuan yang dicerai dengan cerai tiga ini, akhirnya dia menawarkan diri cari-cari siapa yang mau menikahinya. Dengan tujuan nanti rumah tangga yang kedua jangan lama-lama. untuk bisa kembali kepada suami yang pertama. Niatan hatinya demikian. Maka ini artinya niat tahlil ada di diri si perempuan. Maka pertanyaannya, sahkah pernikahan dia, akad nikahnya yang kedua? Apa jawabannya? Sah. Tidak masalah. Sah, tidak masalah. Karena dia cuma bisanya pengen saja. Wah, saya pengen dicerai ya. Saya pengen dicerai. Nah, kalau kemudian suami yang kedua enggak mau cerai, enggak bisa tercerai. Bahkan suaminya yang kedua ternyata pintar ngerayu, pintar gombal dan sebagainya, akhirnya malah jatuh cinta. Berubah nanti niatnya. Nah, karena itu yang menyebabkan akad nikah itu tidak sah dalam hukum Allah, meskipun boleh jadi nampaknya sah di mata manusia, adalah niat si suami yang kedua. Itu yang jadi tolak ukur. Kalau ada pada dirinya niat tahlil, menghalalkan si perempuan untuk kembali kepada suami yang pertama, maka itu bukan pernikahan namun zina. Namun jika niat tahlil itu ada di diri si perempuan, maka itu tidak masalah. Dan untuk niat tahlil dan atau nikah tahlil yang ini hakikatnya bukan nikah, itu boleh jadi orang yang kedua ini, suami yang kedua ini atas permintaan suami yang pertama, dan boleh jadi inisiatif murni suami yang kedua ya, karena kasihan. Maka dua-duanya itu semua tahlil, nikah tahlil yang haram. Boleh jadi memang betul-betul ada sandiwara, itu nikah tahlil yang haram. Atau tidak ada sandiwara, tidak ada komunikasi bahkan antara suami yang pertama dengan suami yang kedua, tidak ada komunikasi. Cuma ini kok kasihan ini, ada janda yang kangen ingin kembali kepada suami yang pertama. Akhirnya dia mau berbaik hati melamarnya, kemudian menikahinya, menyetubuhinya, setelah itu menceraikannya. Ini juga nikah tahlil. Dua-duanya nikah tahlil. Tidak disyaratkan harus rekayasa. Pernikahan tersebut tidak harus disyaratkan untuk disebut nikah tahlil, tidak harus disyaratkan sebuah nikah rekayasa. Jadi nikahnya itu adalah bukan rekayasa, inisiatif mau jadi pahlawan kesiangan oleh si laki-laki yang kedua. Maka itu nikah tahlil yang hakikatnya adalah zina, yang tidak sah, tidak ada pahalanya, bahkan ada dosa besarnya. Kemudian di poin yang kedua, yang ada di ayat yang ke-231 tadi, ada adab berkenaan dengan masalah cerai, talak rajai, cerai pertama dan cerai yang kedua. Maka tentu di situ ada masa iddah, ada masa tunggu, masa untuk berpikir, merenung selama kurang lebih tiga kali haid, sebanyak tiga kali haid. Maka ketika sudah haid yang kedua itu sudah berlalu, maka ini sudah masa dekat habisnya masa iddah, maka Allah perintahkan fa'amsikuna bima'rufin awsarihuna bima'ruf, maka tahan istrimu dengan cara yang baik. Artinya rujuk, dan rujuk itu yang diperlukan adalah ucapan suami meskipun istri tidak ridha. Meskipun istri tidak ridha, maka rujuklah dengan cara yang baik. Gimana rujuk cara yang baik? Punya niat untuk memperbaiki hubungan, punya niatan setelah nanti rujuk itu mau memperbaiki keadaan rumah tangga dan hubungan suami istri. Atau lepaslah dengan cara yang baik. Lepaslah, biarkan masa iddah itu berakhir tanpa dirujuk. Setelah kemudian masa iddah berakhir, maka dia yang semula di masa iddah karena ini cerai yang pertama dan cerai yang kedua masih satu rumah dengan suaminya, maka kemudian setelah berakhir dan dia pulang ke rumah bapaknya, ke rumah orang tuanya, plus mendapat pesangon, plus mendapat pesangon yang namanya biasa disebut dengan sebutan uang mut'ah. Mut'ah di sini mut'ah secara bahasa artinya menyenangkan dan menghibur walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan bagi wanita-wanita yang dicerai yang telah habis masa iddahnya, mata'un bil ma'ruf, dia punya hak mut'ah, hak untuk mendapatkan uang pesangon bil ma'ruf dengan kadar yang patut. Tentu kada, bukalah kadar yang patut kalau pesangonnya cuma 100 ribu atau bahkan 50 ribu. Belum patut, namun tentu belum menghibur, belum menyenangkan. Tentu kemudian perlu nilai yang layak untuk kemudian jadi uang pesangon yang menyenangkan, bisa menghibur hatinya sebagai pengganti hilangnya dia. Dia kehilangan laki-laki yang menafkahinya. Maka itu tentu sedihnya karena kehilangan laki-laki yang bertanggung jawab, yang kemudian menafkahinya, ya mungkin boleh jadi dikasih pesangon yang layak untuk jadi modal usaha, ya, 10 juta atau 20 juta, nah, atau mungkin malah 50 juta. Nah, itu diantara bentuk melepas dengan cara yang baik. Berikan pesangon yang merupakan hak istri yang dicerai. Dan banyak perempuan tidak mengetahui haknya, sehingga tidak ada yang menuntut hak pesangon pada suaminya yang menceraikannya, padahal dia punya hak. Ya, meskipun jumhur ulama mengatakan pesangon untuk istri yang dicerai setelah masa iddahnya berakhir itu hukumnya sunnah muakkadah, dan perlu diketahui bahasanya sebagian ulama menilai hukumnya wajib, bahkan itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Bahasanya pesangon untuk istri itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Belum lagi kemudian nafkah anak-anak tetap tanggungan bapaknya, meskipun dia ikut ibunya. Nafkah anak-anak tetap tanggungan bapaknya, meskipun dia tetap ikut ibunya. Tidak kemudian ya ikut ibunya, sudah urusan ibunya, sana juga balik. Nah, anak tetap anak bapaknya. Kewajiban nafkah adalah orang yang punya kewajiban untuk orang yang mendapatkan hak, mendapatkan nasab. Dia dibinkan kepada laki-laki tersebut, maka dia punya kewajiban untuk menafkahi. Maka kemudian ada uang jalan dan pesangon, plus jangan lupa nanti tiap bulannya masih kemudian ngasih uang nafkah untuk makan anak-anaknya dan kebutuhan dasar anak-anaknya. Ketika anaknya itu memilih untuk ikut ibunya, atau kemudian harus ikut ibunya karena masih kecil. Maka ini bentuk melepas dengan cara yang baik-baik. Demikian juga diantar bentuk melepas dengan cara yang baik-baik, setelah cerai baik-baik, tidak kemudian saling menceritakan aib, kekurangan, kejelekan pasangannya. Setelah kemudian bubar, kemudian si laki-laki cerita kemana-mana, oh istri saya itu gini-gini-gini, tidurnya ngorok, masak gak bener, dan seterusnya. Istri demikian juga, cara yang baik-baik, istri kemudian tidak mengumbar aib suaminya, dia biang keringatnya, masya Allah baunya, kecoak saja enggak kuat, apalagi manusia, ini macam-macam dan seterusnya. Maka itu cara yang baik-baik, pisah yang baik-baik, pisah yang tidak kemudian membuahkan permusuhan, dan diantara kemudian pisah yang dan tidak berdampak saling mengubar aib pasangan setelah itu pisah yang baik-baik. Kemudian poin yang ketiga yang ada di dua ayat yang kita bahas adalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat agama. Allah turunkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang besar. Ya, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, nikmat agama. Diturunkannya Al-Qur'an. Yang seandainya tanpa Al-Qur'an kita tidak tahu bagaimanakah cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengenal sholat, tidak kenal puasa Ramadan dan yang lainnya. Sebagaimana perkataan para sahabat, yel-yel para sahabat ketika mereka kerja bakti untuk membuat parit, ya, mereka mengatakan la lallahu mahtadaina wa masallaina wa matasaddaqna. Seandainya bukan karena semata-mata nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mendapat hidayah. Seandainya bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kami tidak tahu yang namanya bayar zakat dan apa itu salat. Maka itu semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disampaikan bahasanya al-hikmah dalam ayat ini ada dua penjelasan ahli tafsir tentang maknanya. Makna yang pertama adalah sunnah, yaitu hadis Nabi. Dan makna yang kedua adalah pengetahuan terhadap hikmah-hikmah syariat. Hikmah-hikmah syariat. Pengetahuan tentang apa hikmah, manfaat kita sholat, manfaat kita berzikir, baca Al-Quran, puasa dan yang lain. Maka kalau mengacu pada tafsiran yang pertama, al-hikmah adalah sunnah, maka ayat ini dalil bahasanya yang Allah turunkan kepada Nabi bukan hanya Al-Quran, namun hadis juga Allah turunkan. Karena bunyi ayatnya wa ma anzala alaikum, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian minal kitab wal hikmah, dari Al-Quran dan Sunnah. Maka Jibril itu tidak hanya turun membawa wahyu Al-Quran, namun juga turun membawa wahyu As-Sunnah. Sebagaimana perkataan seorang ulama tabi'in Hasan ibn Atiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan inna jibrila yanzilu bi sunnah kama yanzilu bil Quran. Sesungguhnya Jibril itu turun dengan membawa hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yanzilu bil Quran, sebagaimana Jibril turun untuk membacakan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdasarkan ayat ini, maka pakai tafsiran yang pertama, al-hikmah adalah sunnah, maka hadis itu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Al-Quran juga wahyu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tafsiran yang kedua mengatakan bahasanya hikmah adalah pengetahuan terhadap rahasia-rahasia syariat, yaitu hikmah-hikmah dibalik perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tafsiran yang kedua ini dikuatkan lanjutannya ayat yaitu kumbih, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kalian dengannya. Ya, maka di sini ada namanya mau'idah. Allah jadikan apa yang Allah turunkan itu sebagai mau'idah. Dan yang namanya mau'idah, yang disebut mau'idah, di sini disampaikan innal mau'idata bibayanil hukmi wal hikmah. Maka yang namanya mau'idah itu adalah menjelaskan hukum plus menjelaskan hikmah. Itu namanya mau'idah. Namanya hikmah kemudian ditambah dengan didorong-dorong motivasi atau ditakut-takuti. Nah, itu yang disebut mau'idah. Menjelaskan hukum dan menjelaskan hikmah. Jika menjelaskan hukum, setelah menjelaskan hukum supaya orang itu semangat melaksanakan hukum, maka dia jelaskan hikmah hukum. Plus kemudian didorong-dorong sehingga punya rohbah, punya semangat untuk beramal. Maka itu mau'idah jenis yang pertama. Mau'idah jenis yang kedua, penjelasan hukum, hukumnya ini larangan. Kalau tadi hukumnya perintah, menjelaskan hukum yaitu perintah, hikmah dibalik perintah, plus kemudian dimotivasi, didorong-dorong untuk melakukannya, sehingga timbullah semangat pada diri audien untuk beramal. Kemudian yang kedua, mau'idzah jenis yang kedua adalah penjelasan hukum yaitu hukum larangan dan hikmah dibalik larangan, supaya orang karena jika orang itu tahu bahaya satu keburukan, tentu dia akan waspada dan hati-hati. Dan setelah itu ditakut-takuti agar tidak dekat-dekat dengan hal yang terlarang. Maka ini juga sehingga ada pada dirinya ketakutan dan tidak berani untuk menerjang larangan. Nah, ini mau'idzah. Maka menimbang lanjutannya ayat yaitu kumbe, Allah berikan mau'idzah kepada kalian dengannya, dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Hikmah. Maka hikmah adalah pengetahuan tentang rahasia dibalik hal-hal yang Allah perintahkan dan hal-hal yang dibalik apa yang Allah larang. Namun manfaat dari hikmah adalah menimbulkan motivasi, menimbulkan semangat. Namun seorang itu tidak boleh beramal karena mencari hikmah. Orang itu tidak boleh beramal karena mencari hikmah. Hikmah, sholat, ada rukuk dan sujud, sehat misalnya. Maka tidak boleh orang itu sholat karena cari sehat. Saya rajin sholat supaya sehat. Nah, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Maka penjelasan tentang hikmah itu adalah untuk memantapkan keimanan. Dijelaskan ini hukumnya Allah perintahkan, maka orang yang beriman mengimani perintah Allah tambah mantap ketika tahu hikmahnya. Yang kedua, letak penjelasan hikmah dan fungsi penjelasan hikmah adalah untuk bahasa kepada orang-orang kafir. Untuk bahasa kepada orang-orang kafir. Kalau untuk orang yang beriman, untuk tambahan semangat, tambahan motivasi. Dan yang kedua adalah untuk kenapa sih orang Islam sholat? Nah, itu bisa dijawab dengan hikmah. Kenapa sih harus puasa Ramadan? Nah, itu kita bisa. Kalau yang tanya adalah orang non-muslim, tidak mungkin karena Allah perintahkan. Nah, itu ya kurang mantap di hatinya ya, dan kurang menarik supaya kemudian nampak indahnya Islam di hadapan orang kafir. Ketika dia tanya kenapa orang Islam sholat jamaah dan sholatnya harus 5 kali, nah, maka kita jawab dengan hikmah-hikmah yang kita tahu. Maka pengetahuan terhadap hikmah syariat itu adalah modal penting untuk berdakwah terhadap non-muslim. Berdakwah kepada non-muslim, sedangkan untuk kaum muslimin itu untuk tambahan semangat, tambahan keyakinan, dan tidak boleh jadi motivasi dasar dan pokok untuk beramal. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada pertanyaan ya, dengan catatan seputar topik yang kita bahas.